pagi putih-putih berkibar setengah tiang. Burung-burung merpati menebarkan melati, lampu suci dinyalakan dalam tua berdoa. Lakon mulai dilakukan, rahasia dibeberkan, peristiwa dijelaskan, bayangan dihidupi, cermin hati dibagi. Bueno.